Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, akhraja asy-syaikhani fis sahihain min hadits Sahal bin Sa'ad. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Hukukul Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Masuk kita al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, yaitu tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah. Menamai anak dengan nama yang baik, dan ikhtiarul ismi sanihil hasan, memilihkan nama yang baik untuk sang buah hati. Al-Imamul Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan di dalam sahih keduanya min hadithi Sahal bin Sa'ad, dari hadith Sahal bin Sa'ad qal, beliau berkata, utiya bil Munzir bin Abi Usaid, didatangkanlah seorang anak yang namanya Munzir bin Abi Usaid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina wulida, ketika dia telah lahir. Fawada'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala fakhdhihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan anak tersebut di pangkuannya, di pahanya. Wa Abu Usaid jalisun, sedangkan Abu Usaid duduk di dekat tempat tersebut. Falahiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dengan sesuatu yang ada di depannya. Fa amara Abu Usaid bibnihi, maka Abu Usaid memerintahkan untuk mengambil anaknya yang di pangkuan, yang berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtumila min ala fakhdhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diambillah anak tersebut dari pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faaklabu, akhirnya mereka memindahkannya dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah beliau selesai dari urusannya, beliau pun menyadari kalau anak tersebut diambil. Lalu beliau bertanya, aina sabi, kemana anak tadi? Faqala Abu Usaid, Abu Usaid pun menjawab, aklabnahu ya Rasulullah, kami telah memindahkan anak tersebut wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, masmuhu, siapa namanya? Qala fulan ya Rasulullah, namanya Sianu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, walakin ismuhul Munzir, namanya adalah Munzir. Fasammahu yawma idzin al-Munzir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan nama al-Munzir. Al-Munzir ini datang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau baru lahir. Jadi baru lahir anak tersebut langsung diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Al-Munzir. Ya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa jaa'a aidan 'inda Muslimin fi sahih. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadith Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wulidali al-lailata ghulamun. Tadi malam telah lahir anakku. Fasammaituhu bismi abi. Lalu aku namai anak tersebut dengan nama kakek moyangku, yaitu Ibrahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa anak tersebut diberi nama ketika dia baru lahir. Di dalam hadis Anas ini, lahirnya tadi malam. Lahirnya tadi malam, ya. Lalu Rasulullah SAW memberi namanya langsung dengan nama Ibrahim. Di dalam hadis yang sebelumnya, hadis Sahal bin Sa'ad, lahirnya setelah itu setelah anak tersebut lahir, ya, hina wulida, ketika dia lahir, ya, langsung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan nama Al-Mundhir. Oleh karena itu kata beliau hafizahullah di sini, fayasihhu, maka boleh an yusammal maulud fi yaumihil awal, boleh anak itu diberi nama di hari pertamanya. Wa yajuzu an yuakhara ila yaumi aqiqatihi, dan boleh juga pemberian nama itu diakhiri sampai hari akikahnya. Wa in quddima au ukhira yasiran fala haraj, jikalau lebih sedikit ya dari harinya atau diakhirkan sedikit ya, diakhirkan yaitu maknanya lebih atau didahulukan sebelum hari akikahnya, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Untuk pemberian nama ini luas perkaranya, tidak perlu dipertentangkan. Mungkin ya kedua orang tua antara istri dan suami ketika melihat istrinya sudah hamil, mungkin ya dari mereka sudah ada persiapan nama. Mungkin nanti kalau laki-laki nama anaknya Abdullah, kalau perempuan nama anaknya Khadijah, antara ini. Dan ternyata yang lahir laki-laki, walhamdulillah laki-laki, saya sudah siap namanya nak, ya, nama anak ini diberi nama dengan nama Abdullah, baru lahir langsung beri nama. Adapun ya kalau misalkan sepasang suami istri tersebut ya belum sempat mencari nama, mungkin karena kesibukan ini dan itu, di hari awal kehamilannya sampai anak tersebut lahir masih sibuk mencari nama apa yang pas untuk anakku, belum ketemu-ketemu juga. Di hari kedua belum ketemu, di hari ketiga belum ketemu, ketemunya di hari yang ketujuh, tidak mengapa, ditunda dulu ya, baru lahir ya, mungkin hari kedua anaknya dijenguk orang, siapa nama anaknya, belum ada, gak apa-apa. Di hari ketiga, di hari keempat ditanyain orang, siapa nama anaknya, belum ada ya, tidak mengapa ya, dibolehkan sampai hari ketujuh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis Samurah marfu', disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya, tudhabu anhu yauma sabi'ihi, di hari ketujuh disembelih kan untuknya, yakni kambing, kalau anak laki-laki kambingnya dua, kalau anak perempuan kambingnya satu, wayusamma fihi, dan diberi nama di hari ketujuh tadi, diberi nama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diberi nama ya, wayuhlaku ra'suhu, dan kepalanya digundul. Di sini di dalam hadis ini zahir yang nampak bahwa anak tersebut diberi nama di hari ketujuh. Oleh karena itu ya mungkin kedua orang tua belum persiapan, di hari pertama belum ada nama untuk anak tersebut, boleh ditunda sampai hari ketujuh. Lebih sedikit boleh atau tidak, hari ke-8, hari ke-9 boleh juga, tidak mengapa. Atau sebelum hari ketujuh sudah dapat namanya, di hari kelima mungkin sudah ketemu, oh iya nama ini yang bagus, baru diberi nama. Nah ya, boleh dua-duanya, boleh. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak tersebut baru lahir, beliau langsung memberinya nama. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang telah kita baca tadi. Barakallahu fikum. Waqad akhrajal Imam Muslim fi sahihi. Sungguh Al-Imam Muslim telah mengeluarkan di dalam sahihnya min kitabil adab, dari kitab adab, tahta bab, di bawah bab an-nahyu anitakanni bi Abil Qasim. Di bawah bab larangan berkunyah dengan Abul Qasim. Di situ dijelaskan wa bayan ma yustahabbu minal asma, menjelaskan nama-nama yang dianjurkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Lah bagaimana kalau nama Abdullah itu sudah banyak? Ya tidak mengapa. Sudah banyak, kita beri nama anak kita Abdullah, kita beri nama anak kita Abdurrahman, tidak mengapa, bukan hal yang aib ya. Misal ini Abdurrahman bin Fulan, Abdurrahman bin Allan, tidak mengapa ya. Lah bagaimana kalau nama ayahnya Abdullah, nama anaknya juga Abdullah? Boleh-boleh saja ya, tidak ada larangan. Yang jelas nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Ada hadis yang menyebutkan khairul asma ma'ubbida wa humida, nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan penghambaannya kepada Allah dan nama yang terpuji. Ini adalah hadis yang tidak ada asalnya di dalam syariat kita, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan la aslalahu disebutkan di sini, la aslalahu. Qala al-Hafiz Ibn Hazm, berkata al-Hafiz Ibn Hazm rahimahullahu taala, ittafaqu para ulama sepakat ala istihbabil asma'il mudhafati ila Allah, dianjurkannya nama-nama yang disandarkan kepada Allah seperti Abdullah dan Abdurrahman, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Seperti apa yang semisal dengannya? Siapa? Apa yang sama dengan Abdullah dan Abdurrahman? Yang abdu juga, tetapi bukan Allah, bukan Ar-Rahman. Hah? Abdul Aziz. Ya, Abdul Malik. Ya, yang disandarkan kepada asmaullah, nama-nama Allah. Apalagi? Hah? Abdul Rahim, ya. Abdul Rauf. Abdul apa lagi? Hmm? Ya, Abdul Bar, ya. Abdul apa lagi? Abdul Mannan, ya. Al-Mannan, ya. Sang pemberi nikmat, ya. Abdul apa lagi? Banyak, ya. Dan di antara orang-orang musyrikin zaman dahulu ada yang menyandarkan abdu, ya, nama mereka ini dengan nama-nama berhalanya, seperti Abdu Manaf, ya. Manaf itu nama berhala mereka, ya. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Abdul apa lagi? Abdul Uzza, ya. Nah, tidak dibolehkan. Yang dibolehkan nama yang bersandar dengan abdu, yang abdu tersebut bersandar kepada nama lain adalah nama Allah, Abdullah atau yang semisalnya dari asmaullah. Abdul Buyut boleh tidak? Tidak boleh. Abdul Bait tidak boleh. Abdu apa? Abdu Muhammad tidak boleh juga, ya. Abdu siapa lagi? Iya, tapi itu nama Indonesia ya. Abdu siapa? Kalau Abdul Rashid, Abdul Rashid? Boleh tidak nama Abdul Rashid? Hah? Boleh. Ar-Rashid itu termasuk ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Bagus nama Abdul Rashid, ya. Nah, kalau Abdul Ibrahim tidak boleh, karena Ibrahim nama orang. Jadi artinya hambanya si Ibrahim. Ya. Abdul Buyut, hambanya rumah-rumah, tidak boleh juga. Ya. Banyak nama-nama itu yang disandarkan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada Allah tidak dibolehkan. Idzan, kalau begitu kata beliau, al-ismul hasan wal wasalih, nama yang baik, walladzi huwa min huquqil abna, yang itu merupakan hak-hak anak, awil banat, anak ya, baik dari putra maupun putri, alal aba, atas orang tuanya, yajibu an yakhtarahu ikhtiyaron hasanan munasiban, wajib bagi orang tua untuk memilihkan nama yang baik yang sesuai. La yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi, sehingga di waktu mendatang ya dia tidak dicela, anak tersebut tidak dicela. Inna ba'dul aba, karena sebagian orang tua, qad yu'jibuhu ismun mu'ayyan, terkadang ada nama-nama tertentu yang disukai oleh orang tua. Walakin hadzal ismu, namun nama ini, qad yakunu maqmuman inda qaum, terkadang tercela bagi sebagian kaum. Aw fi syai' min at-ta'ir, atau padanya ada sesuatu dari celaan. Wal'iyadzu billah. Wa ma'lum, dan perkara yang ma'lum, anna adhiyatal muslim la tajuzu, menyakiti seorang muslim tidak dibolehkan. Fala yatasabbabul walidan, maka tidak boleh kedua orang tua menjadi sebab, fi adhiyat ibnihima au bintihima, menjadi sebab diganggunya putra-putri mereka, bisa babitil katasmiyah, disebabkan nama tersebut. Kadang nama tersebut ya menurut orang ini bagus ya, namun menurut orang lain tidak bagus gitu. Menurut suku ini ya, mungkin yang di tempat kita ada suku Jawa, ada suku Sumatera. Ya kalau menurut Sumatera bagus namanya. Kalau menurut Jawa tidak bagus. Nah, itu mungkin yang dihindari juga ya. Seperti nama apa? Siapa yang bisa buat contoh? Seperti nama apa? Yang di sini bagus, di sana ternyata tidak bagus. Seperti apa? Kalau kita itu ya, mungkin ya ini nama yang betul tidak ada di dalam nas. Juara, ya. Juara itu berarti orang mendapatkan peringkat. Kadang orang tuanya seneng nama anaknya juara. Dikasih ditambah juara. Ya, mungkin agak sedikit ke arah dusun juara. Mungkin kalau di sini juara itu masih juara ya, mungkin ya. Tapi di tempat lain juara itu artinya apa? Juara itu perampok artinya. Ya. Nah, yang seperti ini dihindari, ya. Dihindari. Karena anak kita bisa menjadi penyebab ya, kita bisa menjadi penyebab atas diganggunya atau disakitinya anak-anak kita. Ya, seperti di daerah Pali sana, juaru itu maknanya perampok ya. Juaru. Nah, jadi kalau di sebagian tempat juaru itu ya tetap juara mungkin kan. Tapi ketika pergi ke sana, wah, ngeri namanya. Jadi dicela oleh orang-orang. Dan yang lainnya bisa dikiaskan dengan bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika la yajuzu an yusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Demikian pula tidak boleh anak dinamai dengan nama yang penghambaan kepada selain Allah, seperti tadi yang kita sebutkan. Misal ada orang namanya Abdul Manaf. Nah, ini tidak boleh ya, penghambaan kepada si Manaf. Atau Abdul Maktab, penghambaan kepada maktab, meja ya. Tidak dibolehkan ya. kalau Abdul Muthalib ini boleh atau tidak? Tidak dibolehkan, ya. Kenapa? Karena penghambaan kepada si Al-Muthalib, penghambaan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu an yusamma bi asma'il kuffar, dan tidak boleh menamai anak dengan nama-nama orang kafir, ya. Nama-nama yang sudah ma'ruf bagi orang-orang kafir, yang menjadi kekhususan mereka. Seperti apa? Saya tidak tahu nih. Siapa yang bisa membawakan contohnya? Seperti apa nama orang kafir? Antum paham? Abu Zubair, hah? Iya, nama orang kafir khusus itu. Apalagi selain itu? Yang tidak dipakai oleh muslimin mungkin, yang agak jarang dipakai oleh muslimin. Mungkin dipakai sebagian muslimin yang tidak belajar, tapi jarang gitu terdengar oleh kita. Seperti apa? Hah? Yorge. Allah musta'an. Adapun yang mungkin itu kadang dipakai oleh mereka, kadang juga dipakai oleh kita, maka tidak termasuk. Seperti nama-nama Indonesia kan, kadang ada juga orang kafir yang bernama dengan nama itu, ya. Seperti mungkin Deki, ya kan? Apalagi, hah? Seperti kalau perempuan Nopi, ya, Susi, ya, mungkin itu nama-nama yang ma'ruf di Indonesia, dan mungkin juga orang kafir bernama dengan nama tersebut. Itu nama yang sudah menjadi pasaran dan tidak termasuk nama-nama orang kafir. Tapi alangkah baiknya kita memberi nama anak kita dengan nama yang bagus lah, ya. Apalagi kita sudah belajar, jangan kita beri nama-nama yang itu pasaran di lingkungan kita, yang itu sudah menjadi hal yang biasa mereka menamakan anak mereka dengan nama itu, dan tidak ada anjuran di dalam syariat dengan nama tersebut. Maka hindari. Beri nama kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, nama para nabi. Perempuan, nama sahabiyah, ya, nama-nama muslimah, nama-nama yang baik. Jangan nama-nama yang tidak ada maknanya. Wala bi asma'in fiha tazkiyat lin nafsi, dan tidak boleh pula memberi nama anak dengan nama-nama yang terdapat pensucian atau merekomendasi diri sendiri, ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ba'dul asma'il qabihah, dahulu pernah mengganti sebagian nama-nama yang buruk, ila asma'in hasanah, menuju nama-nama yang baik. Faqad ghayyara alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Umar, ya, di sini disebutkan min hadis Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyara asma Asiyah, ada seorang yang bernama Asiyah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jamilah, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Asiyah diganti Jamilah. Apa artinya Asiyah? Asiyah ini wanita yang bermaksiat. Kalau laki-lakinya Asi, Asi, Asiyah, ini artinya wanita yang bermaksiat. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asiyah, "Anti Jamilah, engkau Jamilah saja namanya." Jamilah itu artinya yang indah. Yang indah. Waja'a 'inda Muslim, disebutkan pula di dalam Sahih Muslim, anna Muhammad bin Amr bin Atha sama ibnatahu Barrah. Beliau menamai anaknya, Muhammad bin Amr bin Atha ini menamai anaknya dengan nama Barrah. Qala, dia berkata, faqalat li Zainab bintu Abi Salamah, berkata kepadaku Zainab bin Abi Salamah, bintu Abi Salamah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ismi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku, ya, artinya bukan hanya beliau tapi melarang dari nama ini secara umum. Wasummi itu Barroh, dan ketika itu aku bernama Barroh. Namaku waktu itu Barroh, kata Zainab bintu Abi Salamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian rekomendasi diri kalian sendiri. Allah lebih tahu orang yang baik di antara kalian, karena Barroh itu artinya wanita yang baik. Faqalu, maka mereka berkata, bima nusammiha, kalau begitu kami beri nama siapa dia wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sammuha Zainaba. Beri dia nama Zainab. Qala al-Imam Abu Daud berkata di dalam sunannya, ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismal 'Asi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merubah nama Al-'Asi. Pernah juga merubah nama Aziz. Atalah syaitan, ya, ada yang namanya syaitan diubah, ya. Wal Hakam wa Ghurab. Ghurab ini burung gagak artinya. Wa Hubab, Syihab, fasammahu Hisham. Hishaman diganti dengan Hisham dan diberi nama Harb. Silman, wa samma Al-Muttaji' Al-Munba'ith, wa ardan tusamma Afrah, sammaha Khudrah au Khadirah, wa Syaibad Dalalah, ya, Syaibad Dalalah, cabang kesesatan, diganti oleh Rasulullah dengan Syaibal Huda, cabang petunjuk. Bani Az-Zainah au Bani Zinah, sammahum Bani Rishdah, wa samma Bani Muawiyah Bani Rishdah. Qala Abu Daud berkata, taraktu asanidaha lilikhtisar. Aku tinggalkan, tidak aku sebutkan sanad-sanadnya untuk meringkas, ya, untuk meringkas. Fatasmiyatul hasanatu haqqun yajibu an yura'a. Nama yang baik itu merupakan hak yang wajib untuk diperhatikan. Wallahul muwaffiq. Hanya Allah lah yang memberi taufik. Insyaallah, pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan Al-Aqiqah anil walad. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Benar deh, enggak apa-apa. Terus. Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan tentang tasyahud, ya. Tentang tasyahud. Sampai kapan jari telunjuk itu terus mengisyaratkan? Demikian, ya. Pada pertanyaan yang lalu, sampai kapan jari telunjuk itu akan terus mengisyaratkan ketika seorang sedang tasyahud? Pada waktu itu, ya, saya menjelaskan sampai salam. Artinya kalau sudah salam tidak perlu lagi untuk mengisyaratkan dengan telunjuknya. Mungkin salah dipahami, takutnya kita ulang kembali apa yang telah disebutkan oleh Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah di dalam Fatawa Al-Lajnah nomor 6914. Disebutkan al-isyaratu bil usbu' tula tasyahud, mengisyaratkan jari itu sepanjang tasyahud. Jadi sepanjang tasyahud seseorang mengisyaratkan jari telunjuknya dari awal tasyahud sampai akhir, sampai pada ucapan yastamirru ila salam. Yang demikian itu selalu dilakukan sampai salam. Sampai salam. Kata-kata sampai salam di sini, ya, dengan kalimat ila, ila salam. Ila di sini maknanya sampai. Sama dengan hatta, hatta sampai juga. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Artinya, ya, kalau sudah terbit fajar berarti selesai. Kalau sudah terbit fajar berarti selesai urusannya. Nah, demikian pula di sini ilas salam. Kalau sudah salam berarti selesai mengisyaratkan dengan telunjuknya. Artinya akhirnya, finishnya adalah salam. Ketika seseorang sudah selesai bacaannya, innaka hamidum majid, lalu dia berdoa dengan memohon pertolongan empat perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang dia inginkan. Kemudian dia hendak salam. Sebelum dia salam, telunjuknya diletakkan dulu, ya. Diletakkan dulu, tidak lagi mengisyarat pada telunjuk seperti biasa. Diletakkan dulu, disejajarkan dengan jari-jari yang lain. Lalu setelah itu baru salam. Ya. Ilas salam, sampai salam, maksudnya salam itulah finishnya. Kalau sudah tiba waktu salam, telunjuknya diletakkan, kemudian dia mengucapkan salam. Itulah penjelasannya tentang pertanyaan minggu lalu. Ya, kalau saya mungkin salah dalam menjelaskan, ya mungkin ada yang salah memahami, yaitu penjelasan yang sesungguhnya. Ya, saya ralat yang saya ralat jawaban saya yang minggu lalu dengan jawaban ini. Inilah yang diambil, ya, jawaban yang diambil ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, teman ana mengidolakan seseorang, namun suatu ketika ia mendapatkan idolanya ini tidak sesuai dengan bayangan dan harapannya. Akhirnya ia bingung dan futur. Sebagai seorang teman, nasihat apa yang bisa ana berikan? Mohon bimbingannya ya Ustaz. Ya. Kalau mau mengidolakan, idolakanlah ummahatul mukminin, ayyatuhal ummahat. Ya, bagi para wanita, idolakanlah ummahatul mukminin, ya. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, kemudian Aisyah, ya, dan yang lainnya. Itulah yang baik untuk diidolakan. Para sahabat, ya, membaca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, banyak yang perlu kita idolakan ini, ya. Pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang dengan sebab mereka Islam itu menjadi jaya, ya. Umar bin Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Al-Walid, ya, masih banyak sekali para ulama. Bacalah kisah-kisah mereka, ya. Idolakanlah mereka, ya. Idolakanlah mereka. Jangan yang diidolakan itu ahlul ma'asi, orang yang bergelimang dengan maksiat, ya. Oh, tapi suaranya bagus kalau nyanyi. Iya. Nyanyinya itu kan tidak boleh, ya. Nyanyinya itu sudah melanggar syariat, ya. Nah, tapi wajahnya tampan atau mungkin cantik, ya. Itu sudah berdosa. Seorang wanita melihat laki-laki yang tidak mahram itu sudah berdosa. Kalau dia mengidolakan perempuan, ya, berarti kalau perempuan itu di atas kemaksiatan, maka dia telah mengidolakan orang yang fasik. Orang yang fasik, ya. Dia mengidolakan laki-laki, itu dia sudah juga mengidolakan orang yang fasik. Kalau laki-laki itu di atas kemaksiatan, ya, fasik dan berdosa. Apalagi kalau dia memandang wajahnya, memandang fisiknya, karena itu bukan mahram baginya. Jangan kita idolakan orang-orang yang fasik, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Orang-orang yang fasik, ya, kita akan ikut menjadi fasik nantinya. Kalau kita mengidolakan mereka, tentu kita akan mengikuti, ya, kesehariannya, akan berusaha mencontohnya. Tetapi kalau kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kita berupaya mencontoh kesehariannya, mengidolakan ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengidolakan para ulama, ya bagaimana al-imamul Bukhari ya dalam menghafal hadis, ribuan hadis yang ada di kepala beliau, demikian pula al-imamu Ahmad yang bisa menghafal 1 juta hadis. Mereka itulah pahlawan-pahlawan kita, ya. Mereka itulah pahlawan-pahlawan kita. Coba baca sirahnya mereka, para sahabat. Bagaimana Khalid bin Al-Walid yang menjadi panglima perang, mengalahkan sekian ribu, sekian puluh ribu orang, ya, bersama pasukannya. Idolakanlah mereka semua itu. Idolakanlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang beliau adalah seorang khalifah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berucap dalam majelisnya, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk, aku pergi dengan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan mereka sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana hari-hari mereka dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohlah mereka, idolakanlah mereka, ya. Niscaya akan berimbas kebaikan kepada kita. Akan menjadi sebab kita menjadi baik, akan menjadi sebab kita mencintai kebaikan. Ini kalau kita mengidolakan pahlawan-pahlawan Islam, kalau kita mengidolakan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Tapi kalau yang kita idolakan orang-orang fasik, akan menjadikan kita fasik, ya. Kita berusaha mengikuti semuanya dari hal-hal yang menyelisih syariat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka saya nasihatkan kepada diri saya, kepada kita semua, kepada si penanya dan kepada temannya si penanya, ya, idolakanlah pahlawan-pahlawan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beserta para ulama, ya. Kemudian sebelum itu para anbiya, para nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nama yang diubah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Jamilatun itu namanya sebelum ditukar itu apa? Asiyah, ya. Yang sahabat, ya, yang ditukar oleh Rasulullah Jamilah itu sebelumnya namanya Asiyah dengan ain, ain panjang. Ausiyah, ausiyah itu, ausiyah artinya wanita yang bermaksiat, ya, diganti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anti jamilah, engkau jamilah. Apa yang bentuknya bunga. Bagus, jamilah bagus. Nama jamilah adalah nama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jamilah itu nama yang bagus untuk perempuan. Bismillah, hafizakallah Ustaz, ana izin bertanya. Apa perbedaan riba yang bentuknya bunga dengan riba yang terkena denda? Ya, sebenarnya dari sisi tambahan sama. Artinya sama-sama menambah. Kalau yang bentuknya itu bunga, contohnya saya minjem uang 1 juta dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, saya dan si pemilik uang, nanti saya kembalikan di akhir bulan, ya, menjadi 1.500.000. Bertambah atau tidak pengembaliannya? Bertambah menjadi 1.500.000. Denda nih, sesuai dengan kesepakatan sama-sama, saya dan si pemilik harta, ya, saya minjem uang 1 juta. Lah gimana kalau akhir bulan kalau antum tidak bisa membayar? Apa yang harus antum lakukan? ya sudah kita sepakati saja. Kalau saya tidak bisa membayar, saya bayar nanti 1.500.000 untuk bulan depannya lagi. Ya berarti bulan depan saya bayar, ya, afwan, 1.500.000 ini denda bulan ini, ya, denda bulan ini. Berarti bulan depan lagi saya minta tangguh untuk bulan depan, ya, bulan depan lagi saya bayar 1.500.000. Sama kan? Dari sisi tambahannya sama, sama-sama menambah 500. Dan ini semuanya riba, dua-duanya riba. Yang terkena denda juga namanya riba. Yang terkena denda namanya riba jahiliyah. Riba pada masa jahiliyah itu misal, ya, seseorang meminjam seperti tadi yang saya contohkan 1 juta, bulan depan dia tidak bisa membayar, maka didenda menjadi 1.500.000. Itu kalau bentuknya uang sama uang. Atau mereka menyelipkan barang di situ, harta. Ini, ya, bulan depan kamu bayar, ya, per bulannya, mulai bulan depan dan seterusnya per bulannya kamu angsur ini motor berapa biasanya per bulan kalau kredit motor itu? 1 juta. Per bulan 1 juta motor, ya. Ini dalam waktu 12 bulan, ya. Motornya motor second, bukan motor baru, ya. Dalam waktu 12 bulan, ya, sebulan bayar 1 juta. Oh ya, boleh. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar, bulan keempat lancar. Bulan kelima qadarullah, ya. Karet susah, ya. Dagangan juga sepi, ya. Harga banyak naik, ya. Jadi tidak bisa membayar 1 juta di bulan 5. Nah, sepakatlah mereka. Yo, sudah, kalau sesuai dengan kesepakatan kita di awal, katanya. Kata si pemilik mobil tadi. Kalau begitu, ya, kamu kena denda 500, bayar dendanya 500. Ya, jadi nambah 500. Bulan ke-6 juga enggak bisa bayar qadarullah. Ya, makin sepi jualannya. Tambah lagi 1 juta jadi dendanya, 500 lagi. Bulan ke-7 dan waduh, malah makin sulit pencarian. Denda lagi. Berapa jadi sudah dendanya? 1.500.000. Bulan depan bangkrut. Waduh. Bulan ke-9-nya bangkrut. Enggak ada pencarian, tidak ada pemasukan, tambah lagi dendanya. Ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah, dan itu hukumnya haram. Disebutkan oleh para ulama, riba jahiliyah itu seperti itu contohnya. Dan kiaskan pada permasalahan yang lain. Itu hanya motor contohnya. Bisa antum contohkan dengan mobil, bisa antum contohkan dengan kipas angin, bisa antum contohkan dengan rumah dan barang-barang lainnya, ataupun bentuknya uang dengan uang. Riba jahiliyah itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Demikianlah riba kaum jahiliyah. Bismillah, afwan Ustaz, mohon penjelasan ringkas tentang arisan. Barang yang sekarang marak di kalangan ummahat. Jazakallahu khairan. Kalau arisan itu seperti yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui, ya, tanpa ada pungutan-pungutan di situ, ya, yang artinya dia tidak ada sesuatu yang menyelisihi syariat, ya, maka tidak mengapa. Adapun kalau misalkan ada sesuatu yang menyelisih syariatnya, maka tidak dibolehkan. Dan hal ini, ya, terjadi perbedaan pendapat sebelum itu dari kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan boleh, di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Kalau arisannya itu mungkin di situ ada sistem judinya atau sistem yang lainnya yang di situ menyelisih syariat, maka tidak boleh. Tapi kalau arisan yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal, sudah kita ketahui, tanpa ada hal-hal yang menyelisih syariat, maka dibolehkan. Yang menyelisih syariat itu contohnya seperti apa? Siapa yang bisa bawakan? Tahu.